hanya cinta pada diri, engkau sudah mati selagi hidup. Itu mengerikan. Karena itu jangan terjebak pada perangkap yang paling rendah dan murahan, cinta diri. Cinta diri hanyalah milik orang-orang picik yang tak pernah mampu berpikir panjang. Orang-orang yang punya wawasan sempit tak pernah mengenal seluruh kehidupan. Hanya cinta diri adalah jerit pedih dan kepahitan yang dibawa ke dalam rumah di mana dia ada. Itu akan menjadi kedukaan bagi pasangan, kepedihan bagi keturunan, dan tentu saja menjadi malapetaka bagi lingkungan. Orang yang hanya cinta dirinya, ia sudah mati selagi hidup. Bagaikan bangkai mayat yang berjalan, ia menimbulkan bau di sana sini, tak mengenakkan. Dan jelas itu menyusahkan banyak orang, menggelisahkan. Kehadirannya selalu menjadi malapetaka, kengerian yang tak terbilang. Anda tak ingin, bukan? Mati selagi hidup. Hiduplah dikala hidup. Karena itu jangan hanya mencintai diri, belajarlah untuk berbagi diri. Karena itulah kehidupan yang sejati. Cinta diri, 1001 alasan bisa dibangun di sana. Tapi lebih banyak lagi penjelasan. Engkau sudah mati sebelum menjelaskan apa yang semestinya. Hanya cinta diri itu sebuah kebodohan dan bukan kebanggaan. Hanya cinta diri tak semestinya mewarnai apalagi menghidupi hari-hari yang kita jalani. Jangan pernah mati selagi hidup. Hiduplah di dalam hidup. Hiduplah dengan berbagi. Temukan nilai-nilai tinggi. Maka bahagialah engkau jika berani mengabaikan diri untuk bisa berbagi diri. Selamat mencoba. Semoga engkau bisa. Bersama saya, Bigman Sirait.